سلام. يا نور العين مرحبا يا در حسيني مرحبا مرحبا. صل نبي محمد. اللهم صل عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Hadirin muhtaramin para kiai, para alim ingkang kula hormati, para pejabat ingkang kersa rawuh, Bapak Kapolsek Polsek Kota, Lak Kapolres Mboten Dereng, si AKP, Ajun Komisaris Polisi Rudi, kaya AKBP, aku kiainya Bapak Polisi, tuh Pak Eko. Adik-adikku sekalian, para pemuda-pemudi, insya Allah atas semua jerih payah kalian dan atas kehadirannya di tengah hujan-hujan ini, insya Allah menjadi pemadam panasnya api neraka untuk kita semuanya. Seminggu yang lalu saya pulang umroh hari Senin, hari Selasa saya naik motor, karena kebetulan saya anak motor. Saya semua jenis motor saya ikut, karena saya sebagai pembina. Motor King saya pembina, motor Vespa saya pembina, motor Harley saya pembina, Moge pembina. Pokoknya semuanya saya bina. Karena pilihannya cuma dua, saya bina atau saya binasa. Saya naik motor, pengen olahraga, baru 5 menit keluar dari pondok, saya jungkel. Karena motor saya setangnya ngancing. Kalau dalam dunia moge itu biasa ngancing. Pan banyak mobil, banyak anak-anak, tak enggak kira iso, tak banting. Begitu jatuh, tangan duluan. 10 menit setelah saya jatuh, saya enggak tahu kiai, kalau tangan saya ini patah. Begitu saya buka kaos tangannya, ternyata tangan saya keriting. Semakin lama nyut, nyut, nyut, nyut. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Saya bilang sama dokter, dokter nanti malam saya mau pengajian di Ponorogo. Pokoknya kalau bisa ditarik, lurus, saya berangkat ngaji. Di ronsen, ternyata patah 4. 1, 2, 3, 4. Saya bilang, langsung bisa dioperasi? Enggak bisa Gus, harus puasa dulu. Oh gitu. Jam berapa dioperasi? Jam 4. Selesai operasi jam berapa? Jam 6. Bisa enggak setelah operasi saya dinaikkan ambulan langsung dibawa ke Ponorogo? Kan keren pengajian numpak ambulan. Wah, itu Pak. Dokternya di luar kamar ngerasani saya. Oh, wonge rada kendir iki. Saya udah seneng, pokoknya jam 6 saya langsung berangkat pengajian ke Ponorogo, saya undangin Kapolres dan Pak Bupati, judulnya kampanye damai. Karena memang itu sekarang yang sedang saya dengung-dengungkan. Begitu saya bangun, saya pikir sudah di Ponorogo. Ternyata jam 8 malam saya baru sadar. Dan saya masih di rumah sakit. Dokternya langsung tak celuk. Hei Pak Dokter, dancuk kon. Karena saya pikir sudah berada di Ponorogo. Ternyata saya masih di kamar rumah sakit. Dokternya gak berani karena terlalu beresiko. Sehari kemudian saya harus pengajian dengan 5.000 jamaah yang ada di Kendal. Acara Harlah NU. Saya bilang sama dokternya, dokter silakan infus saya dicabut atau saya cabut sendiri. Gus Miftah mau kemana? Saya mau berangkat pengajian ke Kendal. Karena saya ditunggu jamaah di sana, hari ini saya harus berangkat. Akhirnya istri saya tanya sama saya, kok abah ki ngeyel banget. Dia akhirnya masuk rumah sakit. Istri saya dengan pelan bertanya sama saya, beb. Yo, maklum lah wong ganteng toh. Saya kalau ngaji dengan mbak-mbak lokalisasi, mbak-mbak WTS, mbak-mbak begengge gitu. Saya bilang, sorry, ganteng ini menyiksaku. Daripada mati ngantuk, mending mati umul. Saya ditanya sama istri saya, abah itu kan sakit tangannya patah, kenapa harus ngayal berangkat ngaji? Ini semangat ini yang pengen saya gelorakan kepada adik-adikku sekalian malam hari ini di Tulungagung. Rasulullah mengatakan begini dengan begitu indahnya, annasu yamutuna ala ma'asu. Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau ngaji ini menjadi kebiasaan saya mintakan sama Allah. Supaya apa? ketika saya dipanggil oleh Allah melalui Israel dalam keadaan pengajian. Kalau saya biasa solawatan, saya pengen ketika dipanggil oleh Allah melalui Israel dalam keadaan solawatan. Kan kita gak pernah tahu. Tahu-tahu lagi pegang hadroh, sing lemu dhewe mati. Umpamane kita gak ada yang tahu. Oh, ana sing lemu ta. Subhanallah. Sebenarnya dia gak gemuk dan gak gemuk. Ning sawak weteng kabeh. Malah rupane kaya bubu. Sebenarnya dia gak gemuk kok. Cuman perutnya kayak pahala bulan Ramadan. Apa itu? Berlipat-lipat. Jadi kebiasaan. Saya punya kawan dekat namanya Ainur Rafiq Lil Firdaus atau yang kita kenal dengan nama Mas Opik Tomboati. Beliau kan aslinya orang Jember. Ibunya itu hafidhah Al-Qur'an 30 juz. Bahkan ibunya Mas Opik itu menulis Al-Qur'an 6666 ayat dengan menggunakan tangannya sendiri. Satu ketika bertanya ibunya Mas Opik, tanya sama saya, Gus, kalau saya biasa tartil Quran, apakah Allah akan mematikan saya dalam keadaan tartil Quran? Saya jawab, iya. Dan ternyata subhanallah, ibunya Mas Opik itu meninggal ketika tartil Al-Quran. Kan keren bro, keren. Kiai Imam Syairozi Lamongan, kalau ngaji hikam enak beliau, orangnya santai, cool. Kupluannya blesek ditek itu. Anda tahu kapan Allah memanggil dia? Ketika mau berangkat pengajian. Kenapa? Karena memang kebiasaannya ngaji. Jadilah awakmu gaweane mung pacaran tok. Hati-hati. Hati-hati. Sesuk modare pas boncengan. Beb, modar. Enggak enak. Saiki pacarane bocah saiki Pak Kiai nyuwun sewu. Yang dipelajari cuma satu pelajaran, biologi, khususnya anatomi tubuh. Anatomi tubuh, dik, ini namanya haba hidung, bawah hidung namanya apa, cangkem. Jadi kebiasaan. Maka kenapa kemudian walaupun saya itu sakit, saya kemarin, tadi malam saya masih pengajian di Jakarta, saya besok harus pulang ke Jogja, langsung ke Kendal, Pekalongan, Tegal, dan gak pernah berhenti. Persoalannya bukan apa, karena saya gak pernah tahu kapan Allah memanggil saya melalui Israel. Dan saya pengen saat itu ketika saya dipanggil di panggung pengajian. Ketika saya utu'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mu'idotil hasanah. Israel datang, langsung diumumkan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia yang paling gemuk penabuh hadroh. Subhanallah. Kita gak pernah tahu. Saya nyelentak-nyelentak gitu. Semangat itu yang kemudian hari ini jarang dimiliki oleh orang. Saya pernah satu ketika pengajian diundang aksi bela Palestina. Hujan, orang ono sing teko. Lah aku mbatin, tah Ponorogo ya teko lho. Itu subhanallah itu. Mbak dua itu sesuk lakon mlebu surga kowe ngono tak golek nduk. Itu anak Ponorogo, Mbah. Tapi dimanapun pengajian datang, statusnya jomblo. Subhanallah. Jomblo. Jomblonya sih jomblo nawaitu, nawaitunya rabi, tapi mung niat tok. Lah iki rupa jomblo-jomblo permanen nih. Allah bulan apa danis? Bulan puasa besok saya diminta jadi pemeran dalam film judulnya Ta'aruf. Pemerannya perempuannya Jessica Mila. Wow. Ono ki santriku takon, ngaceng rabah, cangkemmu aku. Enggak tahu aku. Enggak, itu filmnya soal ta'aruf, saya berperan sebagai ustaz yang berbicara soal pernikahan. Pernikahan. Napa kiai? Ketika pengajian itu temanya aksi bela Palestina. Udan, yang datang cuma sedikit. Saya bilang, ini mau aksi bela Palestina bagaimana? Cuman air hujan gak datang, di Palestina itu loh. Baru tidur, bom. Baru tidur, meriam. Nuklir, tiap hari tembaki sama tentara Bani Israel. Musuhnya cuman pakai pelinteng. Coba. Dan mereka berani. Sementara kita di sini teriak-teriak aksi bela Palestina, kurunguat, kurungu udan. Orang mangkat. Kamu bela apanya gitu. Makanya semangat kawan-kawanku, terutama muda-mudi ini, ingat inna fi yadi subani amrul ummah. Bagaimana Indonesia ke depan itu bukan lagi urusannya Pak Jokowi, bukan lagi urusannya presiden hari ini, tapi urusannya orang-orang muda seperti kita. Insya Allah akan lahir dari Tulungagung ini. Amin. Kamu ngerti kan si gendut bisa jadi menteri windut. Kamu kalau jadi menteri, saya doakan jadi menteri negara urusan khusus, disingkat Menrakus. Semangat ini. Paling Pak Jokowi ini besok sudah, 5 tahun ke depan sudah. Kedepannya, kalau Pak Prabowo, Pak Prabowo, Pak Jokowi, serah ribut masalah kuwi lah. Kuwi metenteng soal pilpres yo sing dadi sapa kuwi tetep tandur urusan kuwi. Kita semuanya punya pilihan masing-masing, tapi jangan sampai ribut gara-gara pilpres. Senjata wong lanang niku kaya anu, Pak. Pak Kaposek. Wong lanang iki kaya anu, kaya soda. Yen ketemu susu pasti gembira. Yes. Maka namanya soda gembira. Neng senajan to ngoten kula ora seneng susu. Senenge kopi panas tanpa gula senengane. Ora ono ya. Lah kopi tak ombe, lah kopi susu ora. Kopi susu ki bingungke. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turun. Lah, mau ngomong kopi rono wujudnya ya berarti kelasnya kaya entut, ono suaranya rono wujudnya. Lagu ini sak percil kayak loli. Son sembore semiki masyo tak udan jero ati ana suarane ra ana wujute anto jenenge so ayo ya disuguh tak ombe ora disuguh ya tak enteni ngono wae. Monggo salake dipun. Wedi diketak metu meneh saya. Moga-moga. Nggo mboten niku. Warnanya enggak meyakinkan. Pun sate mawon. Musa anak angkatnya Fir'aun. Bagaimana dia tidak menjadi pribadi yang optimis? Delon niku. Enak-enake menjadi anak angkatnya sang penguasa. Saiki sapa to sira pengen dadi penguasa? Delon iki lho ning pinggir dalan. Calon-calon penguasa raine diumbar ning pinggir dalan. Ya ta? Aku mau numpak mobil sama Yogyo yang tulung agung, ya Allah mumet aku ngelok dalam nandur pelem dukule gambar calak kamu. Nandur rambutan dukule gambar calak, bahkan ada calak sing fotonya diwalik katanya ini Gus, diwalik dasen ini isor. Wah, tulisannya apa captionnya, siap jungkir balik untuk rakyat. Alah alah cangkem bosok aku seraper coyo aku. Bahasa ini siap cungker balik untuk rakyat. Foto-foto cerak, ono sing prenges, and ono sing lebay ke. Alah alah, kayak calak model lopo. Biyen ki yo wit-witan ini panggonane setan demit iblis. Saiki setan do lunga saka wit-witan. Kalah karo gambare calak. Tenan. Bahkan setan ini gumun delok gambare calak, cangkeme mereka seram mingkem-mingkem. Semedi malah setan nih. Maka saya sering bilang, jangan pilih caleg yang tidak ramah dengan lingkungan. Wit-witan dipakoni, itu gak ramah dengan lingkungan. Gak ramah dengan lingkungan. Kita itu harus sudah mengulangi bahaya limbah plastik lah. Dan seterusnya. Karena nanti kasihan anak cucu kita. Dunyone dikebaki karo plastik. Saiki malah apa-apa plastik. Operasi plastik. Irung disuntik tambahi solikin. Alah-alah. Silikon kok solikin. Wong wedok saiki iki lele larang, lak mbok-mbok muni omah iki murah. Paling pol wedak FIFA nomor 4. Lah. Dake bagoran regane 1500an to. Lah sing nom-nom ngono kuwi wah saiki larang. Skin toner. Wah. Krim malam, krim pagi. Wah. Apa ke jenenge kae? Blush on. Oh, alise kerok ganti buntut kalau jengking. Wah. Idepe disambung ala Sahrini, cetar membahana. Oh, sing tengen sak senti, sing kiwa sak meter. Oh, wedok saya ini larang. Sing paling larang kayak medikur, pedikur, plekcur. Wah, macam-macam. Perawatan kuku nih loh, kayak jadinya medikur, pedikur, plekcur. Rambut pendek sambung, hair extension. Oh, ono mbak-mbaknya pengen nyambung untu, tuts extension. Pengen merongos gitu. Sing wis merongos pasangi kawat. Aku paling ra seneng delok cah wedok kawatan cangkem rangkeng. Oh, untunge dikrangkeng oleh apa meneh liyane. Kebayang enggak sih? Iya. Kowe ndek bojo cangkeme dikrangkeng. Nyipok cangkemmu alah entek cacah. Remuk cangkemmu. Wis grawut-grawut kaya. Santai bae, Nduk. Kuwi rada merongos iki ora apa-apa. Ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Musa ketika menjadi anak angkatnya penguasa, semuanya serba kecukupan. Anaknya Fir'aun nih. Fir'aun ki wong paling top. Sampai dia mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Mergo top. Bahkan Fir'aun iku digawe gampang tok uripe karo Gusti Allah. Duwe-duwe terus ra tau duwe utang. Seneng terus ra tau susah, sertifikat ra tau ning bank, BPKB ini ra tau sekolah. Oh, Fir'aun ini lumayan, Pak. Piye? Udan ngene iki kok udaran sing pilek ora Fir'aun, udane. Wow, iya, Jan. Tenan iki. Mangan sambel sing mulus ora wetenge iki. Sambele. Padha karo Fir'aun Indonesia, nabrak tiang listrik sing loro, tiang listrike. Wow. Ndase mentol sing loro bakpone. Mila kok Gusti kita tiba sangka moge tangane tugel ya, mergo aku ra Fir'aun nih. Jadi lah awakmu ki seneng terus ra tau susah, aku malah curiga, jangan-jangan putune Fir'aun gitu lah. Putune Fir'aun ki biasanya awake gede biasane. Pikir meneh. Ketika nyaman-nyamannya jadi anak penguasa. Sekarang kan nyuwun sewu, kadang-kadang anak pejabat itu kelakuannya melebihi pejabat. Oh, aku heran kok, Pak. Kok begitu orang bersemangat menjadi pejabat KB wong daftar dadi caleg. Pilihan presiden sampai begitu apa? Perang hoax di media sosial seperti itu. Aku ingin ngomong oleh ning hitam putih. Saya bilang apa? Kalau hoax itu dilarang, seharusnya caleg-caleg itu dilarang berkampanye. Kenapa? Karena 90% janji kampanye caleg adalah hoax. Tenan. Irandan. Alah. Hoax. Soalnya aku dadi tak bangun ke dalan. Wah, begitu dadi hoax. Larpe nyalon sowan kiai. Begitu dadi minggat. Suwe-suwe kiai ki mung dianggap kaya dong salam mung kaya Laos. Apa kuwi dong salam Laos? Larep masak sayur digoleki dhisik dhewe. Sayure mateng di gua ndise dhewe. Tak dancuk to ngono kuwi. Kiai yo mung diapusi tok yo apa. Masuk adek wadahe. Kiai yo mung diapusi tok. Ana caleg iki. Jenengan caleg kenapa, Mbah? Saya nyalek tapi enggak jadi karena partai saya tidak lolos verifikasi KPU. Namanya Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Singkatane sing rapik. Jangan disingkat ya. Nembe paham bae. Coba lanjut dengan plot roknya mungkin Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Namanya tidak masuk verifikasi apalagi gambarnya. Presiden Dok, digawe aja sepaneng lah soal pilpres, soal politik, soal caleg. Santai-santai saja lah. Aja nganti awake dhewe gerut karo tanggane mergo gara-gara beda pilihan presiden. Wis santai wae. Jadi begini. Begitu dia nyaman jadi anaknya Fir'aun, Allah dawuh karo Musa. Mus. Nggih. Ila Musa lah ya Mus, ngono ta. Rudi Rut. Oh, bagi mbak-mbaknya saya sarankan kalau menikah dengan polisi saja, jos. Apapun permintaanmu jawabannya cuma satu, siap dan 86 laksanakan. Papa di mana? Di jalan Belikan Dawet, siap dan malam Jumat. Papa kelon, siap dan. Enak kayak Pak Rudi jos. Tapi aja nganti sing dadi polisi sing wedok. Wah, ra kepenak. Apa-apa mohon izin ra kepenak. Mohon izin mah masuk kamar. Iya. Mohon izin mah kotaknya dicopot. Ah! Lah mas-mase lah golek bojo kaya mbak-mbake sing guru le. Jos. Enak kowe mlebu nduwe bojo guru nyeneng ke mlebu kamar takone karo bojomu. Papa masih ingat pelajaran kemarin, lupa mama. Iya, ulangi lagi. Iya. Ya, siki ngajine cah nom lah, Dan. Mila lak sing tuwa rada pamah, loadingnya rada lama yo. Partai ekonomi lemah Indonesia. Lumrah, lumrah. Loadingnya lama lo lah. Ya, paketane entek soalnya. Perintah Allah kepada Musa, Musa perangi Fir'aun. Ngapa Gusti? Aku ngaku Gusti Allah, edan pak. Bahkan Fir'aun gile sampai mulyone Fir'aun itu enggak pernah sililitan loh cangkeme. Lihat kan? Pernah satu ketika Fir'aun ki untune sililitan bengok-bengok. Apa ini? Nesu. Nesu wae. Ini ya, kamu perlu pahami kok Gus Miftah apa bedanya omongane Gus Miftah karo Nur Sugiharja ngomong dancuk. Lak danju si Nur kayak miswi wong, kalau saya enggak, karena saya memahami bahasa danju itu apa. Danju itu nama tokoh di Belanda yang dijadikan dan diabadikan menjadi nama tank kecil ketika nyerang Surabaya. Tanknya itu kecil bisa masuk gang. Jadi begitu tanknya ini datang, orang Surabaya mengok, danju teko, danju teko. Nah, jadi namanya Danko. Oh. Danko, mergo wong Jawa ngomong danko ki angel dadi danco. Sejarahe ngono kuwi le. Sejarahe ngono kuwi. Malah ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ki sing ngomong ngono biger ya Allah. Loh. Saya itu di Jogja punya 400 banci yang setiap saat pengajian sama saya. Banci-banci ya wujudnya kayak bigger gue ya non. Jenengmu sapa? Suci. Lawan Sucipto. Apa gue Sucipto? Singkatan bah. Kepanjangannya Sucipto. Susune lancip diganjel botol. Ya banci ya. Ya. Aku seweneng dulu lah pengajian kalau banci-banci kayak. Ajak sholat, ayo sholat. Maaf bah, ngapa enggak bawa mukena? Cangkemmu, cangkemmu. Lanang nganggo mukena. Ayo sholat, kowe tak imami. Aku imam, kowe makmum. Mboten bah, ampun dadi imam. Napa? Kula mboten fokus ndelok bokonge abah. Ya Allah. Banci kur aku. Banci. Oh banci ya. Lah wong lanang mati jenenge apa? Almarhum. Wong wedok mati, almarhumah. Banci mati, aluminium. Enggak tak cerita nih, ngopo to Gus Miftah kok kaya banci dengan lokalisasi lonte kok gelem ngopeni iki ngopo? Enggak. Itu bagian dari optimisme saya membangun generasi hari ini. Aja mung ngepala lah kayak mbokne lonte so anake dadi bosok urung mesti wong bapakne penjahat anake dadi wong alim kok. Abu Jahal anake Ikrimah soleh. Abu Lahab anake Daroh soleh. Kalau kemudian setiap orang jahat hari ini kita musuhi tanpa pernah kita dakwai, sesuk sudah tidak ada lagi generasi-generasi Islami. Kan ngono. Membenarkan yang salah dengan cara yang benar. Wong salah disesat-sesatnya akhirnya sesatnya kebablasan. Makanya aku ndelok bocah mabuk, bah nek kok mabuk. Wis ora apa-apa sing penting di Islam lah. Aku wis ngono wae to. Lah kok pripun mabuke dandani alon-alon. Mula bocah-bocah kafe ning mbiyen ngaji karo aku dong ngene, saiki ngene kabeh. Aja ngomong alhamdulillah mbiyen ngene nganggo botol, saiki ngene nganggo galon, gede banget. Malah kaya munyuk diwene pisang tau. Pokoknya malam ini temanya apa guys? Generasi optimis ini ya. apa toh? Apa sing enake jenenge IPPS ki apa to? Ikatan Pemuda Pemudi Pencinta Sucipto. Pencinta Solawat. Aku ku ning Yogyo ki gawe jeneng sak gelem kok le. Pondok Oraji, Mejite Al-Bejaji. Jamaah sing melu ngaji aku jenenge Al-Kintiliyah. Nah, soalnya sak gon-gon ngintil kok kiai. Aku ngaji ron lah kae cener kayak ngintil kan. Ngopo ngintil soalnya cilik lak gede mangkat dhewe. Mangkat dhewe kok opo. Pokoknya kejadian hujan hari ini jangan membuat kita patah semangat. Insya Allah tahun ngarep luweh apik meneh. Amin. Akhirnya apa? Si Fir'aun tadi itu. Begitu sililitan kan lesu deh. Ngopo iki? Allah ngutus malaikat. Malaikat, nggih Gusti, dandanono untune Fir'aun sing rata sing rapi. Lah napa? Mosok ngaku Gusti Allah kok cangkeme sililit. Hebatnya Fir'aun. Akhirnya apa? Allah mengatakan kepada Musa, "Musa, perangi Fir'aun." Ayo kebangetan kayak kebablasan wong kae. Kalau menggunakan akal, Musa rawani le. Enggak berani. Ora wani no, anak angkat e. Podo karo Bigreng lawan Pak Rudi Kaposek. Alah ora mungkin wani. Enggak level. Enggak level. Oh, Pak Rudi pistule loro sih pada aku. Bigreng siji e bujel tetekno. Alah. Ora sang gumun. Wong lak gedhe ngono kuwi biasane pistule cilik ta kandhane. Malah jenenge Pak Kiai munter iki piye jal. Apane, Mbah? Akhirnya apa? Perang wani. Yang pertama yang ingin saya pahamkan kepada kalian. Ingat, Nak. Saya pernah ditanya sama Deddy Corbuzier. Saya itu gara-gara kecelakaannya harusnya sudah ada YouTube baru, akhirnya enggak jadi-jadi karena ditunda. Dia tanya sama saya begini, "Gus, Deddy Corbuzier itu kan orangnya rasional, Pak. Dan insya Allah sebelum Ramadan ini dia OTW masuk Islam. Jadi kalau kalian pernah lihat di channel YouTube-nya Kasayama Mu'alaf, itu tidak hanya sekedar judul YouTube, tapi memang sudah ada keinginan yang sangat kuat dari Deddy Corbuzier masuk Islam. Dia bertanya sama saya, "Udahlah kamu masuk Islam, aku gak masalah kamu jadi orang Kristen. Masalahmu cuma satu bro, gerejamu ini gereja negeri. Apa aku? Sabtu Minggu libur. Jadi gue ratau neng gereja aku. Nah, Sabtu Minggu libur kok. Kan ratau neng gereja. Natal ya tanggal abang, orang neng gereja meneli." Hanya dia mikir. Hanya dia ngomong sama saya, "I want to learn Islam just from 2 person. Saya pengen belajar Islam dari 2 orang. From you, Gus Miftah, and MH Ainun Aliasa." Dia baru dia tanya soal Islam. Dan subhanallah, orang cerdas sih. Dia tanya sama saya begini, "Gus, kenapa semua ajaran agama itu tidak semuanya bisa dirasionalkan? Tidak masuk akal." Tak kasih contoh, dia tanya begini, "Kenapa semua ajaran agama itu tidak bisa dirasionalkan?" Kuwi lak ditompo nganggo akal, ora wani. "Oh, Gusti Allah pekok iki. Anak mung siji kok kon mbelehi kepiye jek karepe?" Tapi apa? Mereka memahami dengan bahasa hati, tidak dengan menggunakan bahasa akal. Milo kuwi londo, awakmu sing mbak-mbak kuwi, termasuk yang soleh-soleha dan yang kimcil-kimcil dan sebagainya lah umpamane. Kadang-kadang, kuwi kadang-kadang dijodohke karo wong tuamu, kae karo laki-laki pilihan orang tuamu. Kuwi wong tua ki yo ora ngawur. Kadang-kadang akalmu nuwun sewu, akalmu ora nampa, tapi kudu modelok karo atimu. Wong nyatane mbah-mbahku mbiyen iki ora ono sing pacaran yo meteng kabeh kok. Mbah mbiyen jenengan pacaran. Orang mungkin sing gelem sapa? Ora pacaran. Ora mungkin. Nyatane yo meteng kok. Kan cinta dari mata turun ke hati, salah. Cinta itu tidak dari mata turun ke hati, tapi dari hati naik ke mata. Kenapa? Karena kalau cinta itu hanya dengan pandangan mata, berarti orang-orang buta itu tidak akan pernah menikmati cinta. Yeah. Nah, gitu. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti kamu tidak akan pernah mencintai Allah Ta'ala. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Allah Ta'ala. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti kamu tidak pernah mencintai baginda Nabi. Kenapa? Karena mata kita tidak pernah melihat baginda Nabi. Tapi cinta itu dari hati naik ke mata. Begitu hati kita cinta, mbuh bojone kaya ngopo, mbuh merongoso kaya ngopo. Lah atine wis seneng, lah ra urusan. Arep merongoso kaya ngopo. Kalau mata sudah terpikat, hati sudah melikat. Hati sudah terpikat, tai kucing rasa coklat. Tau nguntal to kowe. Musa wani gelut karo Firaun. Wo, lek cara cerita wayang santri nika, almarhum Ki Entus Susmono nika. Niku lek jamaah kula mbiyen diskusi dari kali kula dadi wayang santri. Niku nyuwun sewu, gelut kalah pemenang nih Musa. Kalah. Mlayu doyak ketemu segoro. Pilihane lak mung loro, bali dipangan Firaun bablas. Nyemplung segoro. Tapi optimisme yang dibangun oleh Musa itu luar biasa. Aku wani. Begitu berhadapan dua orang ini, bedanya apa? Nduk, mas, adik-adik perhatikanlah. Ini bedanya Musa dengan Fir'aun. Begitu mereka berhadapan, sekuat-kuatnya Fir'aun, dia merasa dirinya adalah Tuhan. Tapi selemah-lemahnya Musa, di dalam hatinya ada Tuhan. Bedanya di sini. Sehebat-hebatnya Fir'aun, aku Gusti Allah. Selemah-lemahnya Musa mengatakan, aku duwe Gusti Allah. Akhirnya siapa yang dimenangkan oleh Allah? Musa. Mila kadang-kadang Allah itu memberikan solusi kepada masalah kita di saat kepepet. Maka saya pernah pengajian judulnya The Power of Kepepet. Kowe kuliah, garap skripsi, rampung-rampung. Garap tugas, rampung-rampung. Begitu sesok kudu presentasi, begini mesti rampung. Wow. Maka namanya SKS, sistem kebut semalam. Rampung, the power of kepepet. Maka kadang-kadang, awakmu kudu, orang kadang-kadang, kamu harus percaya bahwa pertolongan Allah itu kadang-kadang muncul di last minute. Wow, aku mbien yang ngono, aku mbien ra niat rabi urung. Aku mbien rabi ki pengen umur 24 tahun aku rabi. Aku rabi ki mergo kepepet. Ngomong-ngomong teng dhisik tak ajar. Padake aku codot ngawur wae. Aku rabi kepepeti mergo pengen rabi umur 24 tahun wis rabi gara-gara saya pengen nyuwun sewu gara-gara saya sering pengajian ular-ular manten. Padahal saya belum menikah. Dilokke karo kancaku. Halah, urung rabi kok wani ngandani wong rabi. Ya tak jawab, ya apa-apa Mbah Mudin Mbah Kaum kae urung tau mati mbudalke jenazah. Aku yo ngono to. Apa kudu modar dhisik aku. Ini yang diajarkan oleh Musa, kepepet oleh dalan. Makanya yuk, bangkitkan optimisme hari ini untukmu dan untuk Indonesiamu. Optimis, saatnya yang muda rebut kendali. Sesuai bar pemerintahan yang akan datang, sing nom-nom ini lho bakal, sing bakal muncul. Subhanallah. So, pengerti sesuai, Pati Tulung Agung terpilih, Bigger Tonur. Ini gak pantas kita ya, gak pantas. Eh, selamatan disik, benanget. Salam ala Nabi Muhammad. Ayo, arep njaluk lagu apa? Korban Janji? Iya, lah, sing nyanyi tapi beda. Kowe lunga pas aku sange-sange, sayang-sayange. Alah, pikir kau yang ngerti-ngerti. Aku lagu apa iso, njelok gak apa boleh. Kim Jil Kepolen, Ditinggal Rabi, iso kabeh aku. Jambu Alas. Jambu Alas ning tengah sawah wae limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih jomblo ndang entuk jodoh. Iya rupa-rupa jomblo. Atiku rasane loro nyawang konco adoh karo agama. Randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno opo iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake wong tuwa diseneni guru yo digepuki. Ayo rene ke ndang ngaji ho a ho e. Selawat sing banter. Selawate banter tak dongake rezekine lancar. Amin. Sing ora bengok mulih meteng. Amin. Ayo rene gendang ngaji ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasial karami huwal habibul ladzi likulli haulim minal ahwali muntahimin. Orang mau tabu iki ngopo iger biger. Oh sone modar wis maklum bayarannya ra jelas kok ya Allah. Aku apa iso le jelo boe kimcil kepolen kelingan mantan. Dek, kowe mbiyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki netes eloku mili deres ning pipi selawatke Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa kok waget tau kok kaya ledek munyok lah. Nih, gendut sih nyanyi lagune Seventeen kemarin. Iya, kita tampilkan Bigger Tanur dengan lagu kemarin yang akan segera menyusul teman-teman Seventeen. Tapa luar biasanya ceritane si Mas Bani Seventeen saat derenge mati. Kirim kaos ning Gus Miftah. Mas Danis, asisten saya itu. Kirim kaos untuk Abah. Besok saya akan tobat, saya akan datang ke pondok. Tulisan kaosnya apa? Mohon maaf, saya sudah tobat. Konser di Anyer itu kena sumani. Apa mbah? Sumani. Aku mau ngomong apa pak ya? Sumani. Ayo man, konco di, salah di. Begitu konser, kaosnya masih belum saya pakai. Mohon maaf, saya sudah tobat. Dan Allah berkenan memanggil dia. Jadi kalau kamu bilang aku si nomo, ah sesuk wae salate salah, iso modar. Tumplak ketumplung, tumplak ketumplung. Oh. Bigger. Ya kayak ger lagu ini, saya bentar kayak biar kayak. Kini sendiri di sini mencarimu tak tahu di mana, semoga tenang kau di sana selamanya. Aku selalu mengingatmu, doakanmu setiap malamku. Semoga tenang bigger di sana. Lah ra iso nabuwi kok kowe. Ya tak ijak selawatan cara Ahlussunnah wal Jamaah. Oke pecah banser. Yo. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njalot. Gose. Ganggu wae ta iki. Kesampluk tanganku. Ngolak selawatnya tabui. Aku ngajak mereka kok. Aku minta ditabui kamu diam. Aku gak minta tabui kamu tabui. Kan gak matching. Duh, ben tadi generasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menora kaya Dus Nur. Gus Nur kok Dus Nur. Aku iki jenenge apa-apa, Mbah? Ana wong anake apa-apa. Ning ya aja mbok aja ngono-ngoneke kiai, aja ngono-ngoneke Pak Said. Lah kelasmu iki sapa? Nggih napa mboten? Warpe ngaji misuh-misuh kaya mau kowe maca ayat Allah. Siti, istri Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah itu dipanggil dengan sebutan Ya Humairah. Alah. Sejak kapan Ya Humairah iki Siti Khadijah? Iki dong apa ora ya. Besok bojone biker ireng banget. Hai Hajar Aswad. Terakhir itu yang diserang saya, Gus Muafiq, Anwar Zaid. Sekapnya diserang. Mereka enggak mungkin berani mengklarifikasi ceramahnya Said Agil Sirot. Karena mereka barisan cebongers, cebongers. Oh, ya. Katanya cangkamnya bareng ngombe oli, jadi lunyu. Taban malam Jumat, ahli kubur. Mulai nang omakang gonjaluk dongong wajan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur baling brebes miling bali nang kuburan mangku tangan tetangisan soli. Hadroe meneng sholli wa sallim da iman kurang banter sholli wa sallim da iman ala mada wal ali wal ashabi man tangannya diangkat, mumpung langitnya buka, nyuwun karo Gusti Allah kelawan Nabi Muhammad. Sholli wa sallim dak iman ala mada Allah Allah sholli iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashab. Nabi Adam niku uripe dadi semangat menak gara-gara selawat. Lho, iki kaitane karo optimisme mau. Lho engko awakmu tak kei resep. Alah, rupa kuwe elek, orang duwe pekerjaan, orang duwe gaji, apa aku israbi? Ah, santai bro. Aku biarin ngelamar calon bojoku randu apa-apa, aku ngomong sama mertuaku, eh bapak mertua, kelebihan saya cuma satu, kekurangan saya juga cuma satu. Kelebihan kamu apa? Banyak kekurangan. Kekurangan kamu? Gak punya kelebihan. Wah, merongos weh. Tak lamar, ditolak lah aku sama mertuaku. Sudah punya pekerjaan? Belum. Punya gaji? Belum. Mertuaku ngomong apa? Kalau kamu tidak punya pekerjaan, berani melamar anak saya, besok anak istri kamu, kamu kasih makan apa? Aku nesu nih, calon mertua, rungok noh kupengmu. Bagah. Neng bigra sampe lumelu, tabok cangkemmu. Tak ceramahi calon mertuaku. Calon mertua, asyaku fi rizki, asyaku fi rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Soal anak saya besok makan apa? Urusan Allah, bukan urusan saya. Anda sebagai calon mertua harus paham. Orang menikah itu membukakan dua jalan. Apa kuwi? Siji, jalan rezeki. Nomor loro, jalan bayi. Yes. Ya lah, jalan rezeki ini orang, jalan bayi ini mestilah. Wani bro. Rapopo, nganggur, rabi. Kowe ngopo rabi? Mergo aku nganggur. Lah, gagah. Wae langsung ngene, lak ana wong tuwa, mara tuwa calon maratomu lamar kok ngomong, sesuk anakmu mok pakane apa? Lho, jenengan dadi Gusti Allah dhewe, bro, bro. Jenengan ngati entung. Ngapa entung? Entung ini jero godhong gedang, ora megawe lemu, Pak, lemu ngono. Lha apa? Entung kan nyambut gawe dibuka ya lemu kok. Tak ki lho. Alate nyambut gawe mung ilat. Awakmu duwe tangan loro, sikil loro, duwe ndas sak isine. Cecake mung ilat. Rezekine apa? Ngenteni nyamuk mabur. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap. Lalu di tangga. Jalan mencari rezekinya cuma lidah. Begitu ono nyamuk liwat, duk, duk, duk. Urip kok. Ngono ki santriku takon, "Bah, cecakne kok bercintane pripun?" Alah-alah cangkemmu aku. Tak jawab, berdasarkan data ilmiah yang saya pelajari, cecak itu kalau bercinta dia menggunakan gaya doggy style. Dari belakang. Kenapa? Karena kalau melumah tiba. Lah iya tah. Mila lah ana cecak tiba, kayak berarti cecak nembe kelon. Lali deh. Ganti gaya pluk. Bare. Ana. Nabi Adam, bagaimana dia tidak optimis? Padahal orang itu kadang-kadang kalau terjebak kemapanan dan terjebak kenyamanan, pada akhirnya dia akan berbuat yang aneh-aneh. Milo, zona kalian tuh belum zona nyaman. Loh, tenan. Aku ketemu bocah-bocah pinggir dalan sing pangker-pangker, sing rambutnya dikelabang macam-macam. Oh, sing pang-pang lah. Oh, sing ditato. Wah, kebak seawak. Macam-macam. Wah, aja tatoan. Karena pada dasarnya kamu sudah punya tato. Tato emping. Panu. Temping. Wis awak tatonan. Ditindik. Wah, percing body percing. Ana sing nganggo mangkokan. Ana sing nganggo pelek. Wah, ngene kuwi. Lah mereka saya tanya to, Kiai. Kowe ngopo ngono kuwi ning dalan? Karena kita enggak mau terjebak pada zona mapan. Wuh. Kowe wong sugih? Mboten. Alah, wong iki kere kok. Kalau kamu itu mengatakan saya tidak mau terjebak pada zona nyaman, kowe sugih bondomu ning omah akeh mok tinggal kowe urip ning dalan. Kuwi jenenge meninggalkan kemapanan. Lah wong uripmu ki rong tau mapan kok ngomong meninggalkan kemapanan cangkemmu cah aku ngono. Lah uripmu ki wis mapan apa-apa duwe mok tinggal kowe urip ning dalan kuwi jenenge meninggalkan kemapanan. Kan ngono, maka kamu harus bisa membedakan antara miskin dan sederhana. Kan ngono le. Miskin itu keadaan hidup, sederhana itu gaya hidup. Dadi lak kowe wis sugih, mok tinggalke omahmu, kowe urip ning lampu merah kuwi jenenge sederhana. Lak kowe ra duwe apa-apa manggon ning lampu merah kuwi jenenge kismin. Lah aku seneng wong urip ki sumaker. Wo, sugih macak kere daripada kermasu. Kere macak sugih. Walah-alah gayane malam minggu ngapeli pacare. Ala bono duwite kotak infak cilian. Nyilih kotak infak jijik itu kuwi. Nggih pacaran. Mbak, iki ana apel ana anggur. Awakmu seneng apel apa anggur? Mbak itu. Anggur. Oh, kalau aku seneng apel. Kenapa? Karena aku beli diapelin daripada dianggurin. Oh, milenial bro. Ono yo ora kaya awakmu, milenial kebablasan. Seberapa greget kamu? Alah-alah. Apa to cah? Aku pengin delok. Seberapa greget kamu? Aku yang pataran kowe sing ngetengi. Ya Allah, aku. Tak saiki iki lho. Aku pataran kowe sing ngetengi kok bangga iki lho. Adam itu nyaman ning surga. Penak wong surga iki apa-apa oleh kok. Apa-apa ono. Tapi kesepian. Akhirnya matur karo Gusti Allah. Gusti, kalau kesepian iki mbok dolekke pasangan. Oh ya wis Dam, kok tak paine bojo. Maka kemudian Allah berkenan memberikan pasangan kepada Adam. Seorang istri namanya Wasala, bojone Adam jenenge Bu Adam. Ngono. Jadilah sendirian kuwi kesepian le sejak Nabi Adam. Jadi kalau kamu sendiri mengatakan aku sendiri nyaman kok. Alah-alah ndobos wong Nabi Adam ora nyaman. Kowe ngomong nyaman, reke gandengan kok. Iya. Danom-nom ya, Pak. Bahasaku ya harus milenial dong padakan. Casing boleh 80-an, isi ya 2000-an. Tekor iki rene-rene jenderal rene mudun kopral ya. Kesepian. Akhirnya dikasih istri namanya siapa? Hawa. Adam, Hawa. Terserah awakmu. Ning surga apa kowe oleh. Larangane cuman siji. Fala taqrabu hadhi sajarah. Adam, kowe aja nyedhi iwit iki ya, Le ya. Nggih. Akhire apa? Iblis tiap hari menyebar hoak kepada mereka berdua. Jadi yang pertama kali kalau kalian pernah lihat Instagramnya Gus, nyebar hoak pertama kali itu adalah iblis laknatullah alaih. Ngomong karo Adam Hawa. Wit kuwi iki ra oleh mok dai mergo rasane enak banget woi. Parani, ala ra apa-apa, Allah ki Maha Pemaaf kok. Parani. Begitu parani karo si Hawa, oh ketok enak, akhirnya ngomong karo Adam. Dia awakmu aja kaget le. Lah wong wedok gaweane ngerayu, kuwi sejak zaman Hawa. Kowe lak wong lanang melah ngerayu wong wedok, kowe berarti nulayani adat. Wong lanang ki dirayu, ora ngerayu. Please deh. Wong lanang kok alah. Dek, kamu enggak capek po? Emangnya kenapa mas? Berlari-lari di pikiranku. Alah. Cangkem codot. Sing rayu ki Hawa ora Adam. Kang Mas Adam, apa wa? Po hau, Hawa atau hau? Kalau enak. Dan akhirnya apa? Adam terprovokasi dengan bujuk rayunya si Hawa. Gara-gara hoaknya iblis. Akhirnya dipek dipangan wong loro. Fa'azallahuma syaiton. Akhirnya mereka dikeluarkan dari surga. Ingat loh dok, tak kasih tahu kalian para penikmat medsos. Nabi Adam itu hanya sekali termakan hoak. Menjadi korban hoak itu hanya sekali. Ditoke songko surga. Apa meneh awake dhewe saiki bendino menikmati hoak. Apa pantas mlebu surga. Nabi Adam ki menghoak pisan tok. Ditoke songko surga kok. Apalagi kita hari ini terprovokasi dengan berita-berita hoax. Oh, koyo ngaji saya tentang Kiai Ma'ruf diedit. Akhirnya saya diserbu sama orang-orang yang gak jelas. Padahal yang saya serang waktu itu adalah Habib Bahar bin Smith. Gara-gara dia mengatakan Jokowi banci nganggu softtek. Dia ngomong, saya ditanya apa pendapat Gus Miftah tentang Habib Bahar. Saya jawab, selaku zuriyahnya Rasulullah wajib untuk hormat dengan Habib Bahar. Tapi tidak harus ikutan dengan isi ceramahnya Habib Bahar. Karena apapun itu kepala negara wajib untuk dihormati. Kan ngono, pahaman. Wah, kena aku diserang macam-macam. Hati-hati dengan hoak. Nabi Adam jadi korban hoak sekali. Keluar dari surga. Mila aku saiki yang gumun nih. Ngaji ra gelem. Bendino nyebar ke hoak. Sholat ora gelem. Ngono pede mlebu surga. Pertanyaanku, malaikatnya mau amplopi piro? Ini malaikatnya diamplopi. Wong ngaji ra gelem melu PPS ra gelem kok PD mlebu surga. Ngono kuwi biasane wong-wong ngono kuwi biasane dolane kurang adol. Kira sekali ngaji nyalah-nyalahke wong tok. Bid'ah sesat kafir, bid'ah sesat kafir. Soale kuwi mau dolane kurang adol. Dedek takbir. Walah. Aku wingi ngaji ning Surabaya ndolan. Takbir, kaca mobil tak buka, langsung kok kono bengok. Takbir. Allahu Akbar. Kaca mobil tak buka, langsung tak jawab. Sami Allahu liman hamidah. Toberku jawab Robbana walakal hamd. Lah akhire ngajine kaya ngono, kabeh wong disalah-salahke Gusti Allah diatur diancam. Wong tuwa ndonga kesalah titik dionek-onekke doa yang tertukar. Walah, tangkemmu Fadlizong aku. Yo ora kena ngono kuwi piye-piye Mbah Maimun iki sepuh wong NU. Wong sepuh salah titik ya lumrah. Jangan kemudian dijadikan komoditas politik. Diajeni ngono lho. Aneh-aneh. Lah soalnya niku lho Mbah, kabeh wong akhirnya dianggap salah. Soalnya apa? Dolane kurang adoh, turune kurang bengi. Kopine kurang kental tenan. Oh, masih enggak pengertian. Jatuh di hadapan mbaknya kamu ambil. Lah. Kamu bukan calon suami yang baik, bro. Bagaimana kamu bisa membahagiakan istrimu sementara jeruk saja kamu ambil? Iya. Codot, codot. Tenang kita cah gini sih. Mbak, sebaik-baiknya calon istri adalah istri yang baik itu. Istri yang siap diajak menderita oleh suami. Setuju? Setuju. Tapi kalian juga harus tahu, suami yang baik itu adalah suami yang tidak akan membuat istrinya menderita. Setuju? Oh, ganti kono. Kimcil tepuk tangan. Bentul dong. Ya Allah, ya Allah. Awak kok bokong kabeh to ger biker. Ayo didik meneh. Jam setengah loro. Setengah loro pas. Kurang ajar jam mati. Menghina. Ora yo, jam loro kurang rong jam kok. Akhirnya apa? Nabi Adam di gua ngulon. Kono kulon bener ya? Salah. Saya ini madep ngulon. Oh, ngerti, setahu saya ini saya ngadep ngalor ini. Lor kidul letan lon. Yang mumet ndasku apa ndasmu ya bro? Nabi Adam di gua ngulon, di negara namanya apa? Mesopotamia. Siti Hawa di gua ngetan, di negara namanya apa? India. Mereka dipisahkan bainal masyriq wal maghrib. Tapi baik Adam maupun Hawa, mereka optimis. Generasi yang optimis. Gusti Allah mene ujian aku, mesti mene solusi nih. Ora ono, ono soale, ora mungkin rano kunci jawabannya. Ono soal mesti ono kunci jawabane. Kaya wingi aku ning dalan pengamen-ngamen. Gus, kelingan. Lah bojo galake kuncine nopo? Tak jawab, kunci bojo galake kuncine tawakal lan sabar aku. Lah bojo galak kok kuncine apa? Ya tawakal lan sabar kok. Santai wae. Waline Gusti Allah iki ciri-cirine salah satunya adalah bojone galak. Cuma bojomu galak berarti kamu berpotensi menjadi wali. Ya. Ya mung loro pilihan anak bojomu galak pilihane loro dadi wali utawa setruk ngono wae to mung. Mereka optimis loh. Wah, Adam mlaku dari kulon ngulon ngetan. Golei nyanyi lagune Via Valen. Sayang. Apa kowe krungu? Ya ora krungu wong adoh kok. Hawa golei. Terus ora ketemu. Bagaimana kemudian Allah memberikan semangat kepada mereka? Satu ketika setelah 300 tahun Nabi Adam itu teringat dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengangkat tangannya karena kalian generasi selawat. Begitu beliau angkat tangannya, beliau berdoa. Allahumma ya Allah, inni atawassalu ilaika bijahi sayyidina Muhammad. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kaget. Loh. Dam, aku kira tahu cerita awakmu bab Muhammad. Kau awakmu ngerti Muhammad songko ngendi? Apa jawaban Adam alaihissalam? Maka kalian gak salah ketika bergabung di PPS. Begitu Nabi Adam ditanya, Allah bertanya bukan karena dia tidak tahu, tapi pengen ngerti kok Adam ngerti songko ngendi? Dites karo Allah. Kamu dari mana tahu Muhammad wahai Adam? Apa jawaban Adam? Ya Rab, ketika engkau menciptakan jasadku fanafakhta fihi ruh, kemudian engkau meniupkan ruh ke dalam jasadku warafa'tu ra'si, kemudian aku angkat palaku melihat nama Muhammad tertulis di tiang ars berjejer dengan namamu. Maka kamu jangan kaget kalau masuk masjid ono tulisan Muhammad, ono tulisan Allah, itu gambaran di ars. Waktu itu Nabi Adam mikir, iki ampuh men iki, ono wong kok jenenge ditulis ning tiang ars, berarti dia orang ampuh. Maka sejak saat itu Nabi Adam berdoa sama Allah dengan bertawassul kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangannya diangkat, ini atawassalu ilaika ya Allah, bijahi Sayyidina Muhammad, pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Langsung dijawab oleh Allah, Adam selamat, SMS Anda diterima. Subhanallah, mergo salawat. Artinya apa? Ternyata salah satu fungsi salawat itu adalah untuk membangkitkan rasa optimisme kita bahwa pertolongan Allah itu pasti ada. Mila bulan poso aku sering ngomong ini nih. Ngopo wong poso kuwi wetenge luwe tangkeme ngelak kok iso sabar. Umpama ngapusi lak ya iso wae mlebu kamar ngombe kopi ra ono sing ngerti kok. Biger mlebu kok ngombe kamar mlebu ngombe kopi metu kamar iki. Aku pasan. Ora ono sing ngerti. Mangan pecel lele metu kamar pura-pura puasa, enggak ada yang tahu. Tapi kenapa orang berpuasa itu mau bersabar? Ingat jawabannya. Hari ini kamu yang punya masalah apapun, ingat kata-kata dari Gus Miftah. Quote kita malam ini. Kenapa orang puasa itu mau bersabar, bisa bersabar? Karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Loh iya toh? Ikan ngono. Artinya apa? Kenapa kita dikasih masalah oleh Allah harus bersabar? Karena yakinlah jalan keluar dan solusi dari Allah pasti akan datang. Kan ngono. Mesti teko. Mila kowe nendi ngabuburit apa kowe nunggu maghrib? Wong pekok. Maghrib ki ra usah mok tunggu, mesti teko. Goblok, goblok aku. Maka anak-anakku sekalian, salah satu yang saya kasih motivasi kepada anak-anak dunia malam dan mereka para orang yang bergelimang dengan dosa. Selalu saya sampaikan kepada mereka, saya bangkitkan optimisme mereka kepada ampunan Allah. Karena satu ketika ada walinya Allah di depan Ka'bah berdoa, ya Allah jauhkanlah aku dari perbuatan maksiat, jauhkanlah aku dari perbuatan dosa. Begitu mendengar doanya wali ini, apa Allah? Hei kamu wali Allah, kalau kamu tidak pernah berbuat dosa, fa'aina adha'ul maghfirah, bagaimana aku menempatkan maghfirah? Artinya apa? Onone wong dosa ki mergo kita tahu Allah itu maha maghfirah, maha pengampun. Saya kasih tahu sama anak-anak dunia malam. Nah, kalian tahu enggak kenapa kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar daripada kaca spion? Kenapa kaca spion lebih kecil daripada kaca mobil bagian depan? Kenapa kaca mobil bagian depan lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya sederhana. Kenapa? Karena masa depanmu jauh lebih besar daripada masa lalumu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oh, no. Masa depanmu gede, bro. Iya, nyawang gede ini sak mono yang ada. Ya, udah malam, kita berdoa bersama-sama dengan doa salawat munajat hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur muhammad sallallahu la ilaha illallah. Semuanya berdiri angkat tangan. Kita minta sama Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita bangsa Indonesia masa depan yang luar biasa untuk kita semuanya. Doanya ini saja. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalla allah ma fi qalbi ghairullah nur muhammad sallallahu la ilaha illallah yang lebih khusyuk hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah nur muhammad bi rabbi nur muhammad sallallahu saya baca selawatnya Nabi Adam, kalian berdoa, minta sama Allah, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, inni atawassalu ilaika ya Allah bijahi sayyidina Muhammad. Rahmatika ya arhamar rahimin. Kita tutup sekali lagi dengan hasbi rabbi. Hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahimakumullah. Para pecinta salawat dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah berakhir perjumpaan kita malam hari ini bersama Gus Miftah dalam Gemah Salawat Nusantara Jumat 1 Maret 2019.